Filipi bab 2. Sampean kuat polana dadi setong sarang Almasih. Sampean talepor polana Almasih taresna ke sampean. Sampean etonton sarang rona Allah, cuken sampean saling taresna ben saling beles asih. Samangken tore sampean meseneng ate kaule ongku kalaben cara sepanekah. Odi setong ate kalaben kataresnaan sepade, kalaben pikiran sepade, sarta kalaben tujuan sepade. Cek ngalakoni pun apa asaus lantaran kaparloana sampian tibi, otabe polan tero ngediragia abe, sebalik ke sampian sedaja kudu kaleben adab asor ngagep orang lain asayan dari sampian. Keteagi kaparloana orang lain, cek perak kaparloan tibi saus. Sampian kudu keagungan ate akati Isa Almasih. Salerana, padeben Allah, tapi tak ngagep cek kabede nasa ilahi jariah. Kotu tetap eka andi salanjenga. Sapelika, jeria bi selerana, eyo col kapi. Lacu teti akan taapti. Salerana teti pada ben manusa, ben katon odi akan ta manusa. Salerana antep asor, serta odi taat ka Allah sampai pasetena. Ia arya sete eka jusalib. Lantaran jeria, salerana bi Allah epaung ke sakit engkina. Ben eparingi kakobesaan searajeun dari sakapiana kakobesaan laina. Teti kaangkui ngormat Isa, sakapiana makhluk seeswarga, ben see bumi, ben seebebena bumi, bekal aso juta kaselerana. Sakapiana makhluk jeria, bekal ngakua ce Isa Almasiria pangeran. Kala ben cara sekanta jeria, alarama emol je aki asmana. Teti tantaretan sekakase. Aka di sampean sesalanjeng toro ocak kakaule ebektu kaule apolong sarang sampean. Kong langkong semakin ebektu kaule jauh dari sampean. Sampean kutu tetep toro ocak kakaule. Sampean ampon epa selamat sarang Allah. Teti sampean kutu aehtiar terus supaya katan teramana sampean kenika sampurna. Jelenagi kenika kalaben hormat sarang taat ka Allah. Sebab ala tipik setan ngastani edalem sampian, kaangkui mateti sampian ikhlas sarang sanggup maseneng panggaliana ala. Lakoni ponapa asaos tak kalaben asedion otabe atokar. Kalaben sepeneka sampian notu agi cek sampian peneka trapotrana Allah setade calena. Seodik kalaben ate berse, sarta leres inga tengakna orang jahat sarang dosa. Ben ebekto sampian menapak kareng orang genika, bertase medeteng odik, mongku kareng-oreng genikah sampean kudu dadi akati caja sinyonar nera edunya. Mun sampean odik sepenikah, kau lepas keduan alasan kaangkui arasa kumbira, polana sampean ebekto Isa Almasih Rabu pole. Genikah buktena cek kau letak parcoma, aperang ben ikhtiar kau le bede asilah. Oleh dadi, kau le bekal epatekna, bendera kau le bekal dadi akati korban, seetotak ke atas atora-tora sampean, ka Allah minangka tante cek sampian parcaje ka salerana. Mon pajet kodu sepeneka, kaule asokur, serta noro perak, ben sampian. Sepeneka jugen sampian kodu arasa seneng, ben noro perak, ben kaule. Kaule parcaje cek kelaben pertolongan Gusti Isa, kaule bisa tuling otos Timotius ke sampian. Supaya kaule bisa telepor, bi berta perkara sampian. Perak Timotius kasorang si Athena cocok bi kaula. Ben mikiri ongku kasenengana odik na sambian. Si en laina perak ngoros kaperloana abek na beng sebeng. Beni kaperloana Isa Almasih. Sampian tibi ampon ningaleh buktina. Cek Timotius aguna. Timotius genikah alako ambek pate bi kaula. Kaangkui mabelet raka berbagus dari Allah. Kaula ben Timotius penikah akati anak sarang epakna. Teti mon kaula ampon oning katipon apa di budina tetina. Parkara kaula penikah. Kaula tuli yang ngotos Timotius kesambian. Kaula parcaja cek kalaben pertolongan na pengiran. Kaula tibi tak abit pole bekal entara kesampian juken. Parkara taretan Epafroditus yaoto sampian kaangkui nolongi kaula. Kaula arasa parlo nyoro taretan kenika abeli kesampian. Taritan genika ampon asarengi kaule e dalam lelakon sarta perang kaule. Epafroditus cek keronga kesampian sedaja. Ben ngalengsang polana sampian nere mekabur cek taritan genika sake. Pacet leres, Epafroditus kenikangang lo kantos parak sedeh. Nanging Allah niser ka aboipun. Ben-beni namung ka Epafroditus, ke kau lejegen, supaya kau le tak sajen sosah. Kenika sabebe, sajen raja pengetero kau le ka angkui nyoro taritan kenika, aboli kesampian, supaya sampian perak pole muntapangki sareng taritan kenika. Ben ate kau le pas ayem. Dedi tarema Epafroditus kenika, kalau ben seneng ate, minangka taretan sesa iman. Argeis dajana oreng sekati Epafroditus kenika. Kaangkui kaperloana lelakona almasih. Taretan kenika parak sedeh. Aben denya benah, kaangkui nolong kau lebih nyamana sampian sadeja.